Anasuma hari ini sana bercakap tentang adakah saja sembilan sebelas tidak dapat dielakkan. Satu lagi amalan orang bahwa mereka cerita adalah berbahaya bersuju untuk memiliki abad ke 21 keperangan saja. Gajan hari ini yang terlalu cerita oleh Baudu Epi Rolita dan yang dijadakan untuk Sianan Pemul pada minggu akan datang tidak mengatakan apa-apa juga yang anda tidak pernah mendengar sebelum. Rangkaian komputer kompleks industri kendaraan dan masyarakat sejarahnya adalah sangat tidak kepada kerosakan dan serangan kepada bus juga boleh bercakap di kalangan mereka dan juga tidak boleh menyerahkan dengan sebuah serta. Laporan ini datang di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat. Menurut syarikat tidak bersedia untuk satu efek utama walaupun sebagai hacker penjenayan dan negara terus menyiasat dan menyusup masuk ke dalam kerajaan dan rangkaian perniagaan kritikal berjuta-juta kali sehari.